Waktu dulu ku tak pernah merindu, tapi saat semuanya berubah, kau jauh dariku, pergi tinggalkanku. Mungkin memang ku cinta, mungkin memang ku sesali. Aku hanya ingkari kata hatiku saja. Tapi mengapa cinta datang terlambat? Tapi saat semuanya datang terlambat. Mungkin memang ku datang terlambat, cinta datang terlambat.